Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keikhlasan pada setiap amal yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita dari setiap peribadahan yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita, termasuk di dalamnya menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di majlis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita langsung meneruskan kajian kita membahas kitab Tauhid, yang pada pertemuan kali ini kita masuk pada poin yang terakhir dari bab yang ke-31 yang berbicara tentang al-mahabbah, yaitu penjelasan dalil di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya al-mahabbah itu adalah ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, yakni al-musyrikin, yaitu orang-orang musyrikin. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, wa minan nasi di sini adalah orang-orang musyrikin. Mayattakhidhu min dunillahi andadan. Ada yang dia menjadikan dari selain Allah andad, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ai maknanya asrakuhum ma'allahi fi mahabbatil ubudiyyah, yaitu mereka melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah di dalam mahabbah ubudiyyah, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya mahabbah itu terbagi menjadi empat. Salah satunya adalah mahabbah yang ibadah, yaitu mahabbah yang di dalamnya ada unsur perendahan diri, ketundukan, pengagungan dan ketaatan kepada zat yang diibadahi. Yang mana mereka itu orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'abadu al-asnam wal authan, yang mereka beribadah kepada patung-patung dan kepada berhala-berhala. Li'annahum yuhibbunaha, dikarenakan mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tafsiran dari firman Allah yuhibbunahum ka hubbillah, yang mana mereka mencintai Allah, mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada juga ulama yang menafsirkan yuhibbunahum ka hubbillah, maknanya adalah mereka mencintai Allah ka hubbillah sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Ini ada dua tafsiran sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makna dari yuhibbunahum ka hubbillah, Tafsiran yang pertama yaitu mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun tafsiran yang kedua yaitu mereka mencintai selain Allah sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan yang sahih, ya, dari dua tafsiran tersebut adalah bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka pun meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka, yang memberikan rizki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah orang-orang musyrikin pun mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang ibadah. Mereka pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salahnya mereka, di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, mengapa sih orang-orang yang beriman mereka sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang musyrikin? Orang-orang musyrikin cinta kepada Allah. Orang-orang yang beriman juga cinta kepada Allah. Akan tetapi kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah ini lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa seperti ini? Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin ada dua sebab mengapa orang-orang yang beriman itu mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dikarenakan mereka hanya mengikhlaskan kecintaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka tulus murni, mereka tujukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 100% kecintaan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang musyrikin yang cinta mereka terbagi menjadi dua. Ya tentulah tatkala mereka hanya mencintai Allah, cinta mereka tidak terbagi, tentu cinta mereka kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan orang-orang musyrikin. Adapun alasan yang kedua, karena kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah didasari atas keilmuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang-orang yang beriman mereka sangat besar cintanya kepada Allah? Yang kedua, karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala didasari atas keilmuan mereka tentang Allah. Keilmuan mereka akan keagungan dan kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu beda ya tatkala ada dua orang mencintai sesuatu, namun yang satu ini dia lebih mengetahui kesempurnaan sesuatu yang dia cintai, adapun yang satu ini hanya sekedar katanya dan katanya. Ya, dia belum begitu mengenal sesuatu yang dia cintai. Tentu orang yang lebih mengenal sesuatu yang dia cintai, dia mengetahui kelebihan dari sesuatu yang dia cintai itu lebih tinggi kecintaannya dibandingkan orang yang hanya sekedar cinta tapi tidak mengenal hakikat dari sesuatu tersebut. Ya, orang-orang yang beriman mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala karena mereka benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal akan nama-nama dan sifat Allah, mereka mengenal akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah manusia yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliaulah manusia yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang paling mencintai Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertawakal kepada Allah, orang yang paling mengharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man kana billahi a'lam kana minallahi akhwaf. Ya, barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka dia adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Man kana billahi a'rab kana minallahi atqa. Ya, barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka dia adalah orang yang paling bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, rasa tawakal kita kepada Allah, maka kita harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang benar. Salah satunya adalah dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan mengenal hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk diibadahi semata. Ayat yang mulia ini menunjukkan ibadah, ya, menunjukkan bahwasanya mahabbah adalah ibadah dari dua sisi. Karena ya sebagian orang, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, mereka di dalam memahami masalah ibadah itu terbatas pada ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang nampak, ya terkait dengan rukun Islam yang lima seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Mereka tidak memahami bahwasanya banyak di sana ibadah-ibadah selain itu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tentang definisi ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin yang tersembunyi. Ya. Dan untuk mengetahui bahwasanya suatu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan sesuatu itu adalah ibadah, ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang pertama bahwasanya sesuatu tersebut Allah perintahkan bagi kita untuk melakukannya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan bagi kita untuk melakukannya menunjukkan sesuatu tersebut adalah Allah cintai. Kalau sesuatu tersebut Allah cintai, menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Seperti salat. Salat adalah ibadah. Kenapa? Karena salat adalah sesuatu yang Allah cintai. Dari mana kita tahu salat itu adalah sesuatu yang Allah cintai? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat hanya kepadanya. Fasalli li rabbika wanhar. Begitu juga dengan menyembelih, ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Apabila kita ingin mengetahui sesuatu amalan itu Allah cintai, salah satunya yang pertama, amalan tersebut Allah perintahkan. Segala sesuatu yang Allah perintahkan menunjukkan amalan tersebut adalah Allah cintai. Dan segala sesuatu yang Allah cintai menunjukkan itu adalah ibadah. Kemudian yang kedua, pelaku dari amalan tersebut mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana orang-orang yang menunaikan nazar, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Ini ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan nazar adalah ibadah. Dari sisi mana? Dari sisi karena Allah memuliakan orang-orang, memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Kemudian yang ketiga, apabila ada suatu amalan, jika dia dipalingkan kepada selain Allah, menyebabkan pelakunya menjadi musyrik atau kafir, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Jadi apabila ada suatu amalan yang Allah mensifati, apabila ada suatu amalan jika dipalingkan kepada selain Allah, menyebabkan pelakunya musyrik atau kafir, atau Allah mensifatinya dengan kemusyrikan ataupun kekafiran, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Di antaranya adalah ayat yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah. Dari sisi mana? Dari sisi pelakunya disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemusyrikan tatkala mereka beribadah memalingkan mahabbah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi, dan sebagian manusia. Siapakah sebagian manusia di sini? Yaitu orang-orang musyrikin. Apa sebabnya mereka kok disifati oleh Allah dengan kemusyrikan? Karena mereka telah menjadikan dari selain Allah, mereka mencintai selain Allah, ya. Mayyatakhil min duli andadi yuhibbunahum kahubillah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Tatkala mereka mencintai tandingan-tandingan, mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah, kemudian dihukumi sebagai orang musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ya. Kemudian di antara ciri bahwasanya amalan tersebut adalah ibadah, jika amalan tersebut dijadikan sebagai syarat keislaman ataupun syarat dari keimanan. Ya, sebagaimana firman Allah terkait masalah al-khauf, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Maka tatkala takut ini dijadikan sebagai syarat keimanan, menunjukkan takut itu adalah ibadah. Ini sisi yang pertama yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah, karena Allah mensifati kemusyrikan bagi orang-orang yang mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisi pendalilan yang kedua, tatkala Allah berfirman walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah Subhanahu wa taala mensifati keimanan, ya, memuji orang-orang yang beriman yang mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada suatu amalan dipalingkan kepada selain Allah disifati dengan kemusyrikan, ya, berarti menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Begitu pula tatkala ada suatu amalan yang pelakunya disifati dengan keimanan, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat yang mulia ini menunjukkan ibadah mahabbah itu adalah ibadah dari dua sisi. Kemudian kita masuk dalil yang selanjutnya, itu dalam surat At-Taubah ayat 24, yang ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, yang mana Allah berfirman kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ya. Katakanlah ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga-keluarga kalian dan harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian sukai lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah fatarabbasu, maka tunggulah fatarabbasu ay intadhiru, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kalian al-uqubah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ayat yang mulia ini, ada sebab turunnya ayat yang mulia ini, ada dua di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, ya. Para ulama mufassirun yang mereka berkata ayat yang mulia ini diturunkan pada orang-orang muslimin yang mereka tinggal di kota Mekah, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah, mereka tidak ikut hijrah karena mereka terpengaruh sama mereka menginginkan tetap tinggal di kota Mekah dalam rangka menjaga harta-harta mereka, tempat tinggal mereka, kerabat mereka. Jadi mereka mendahulukan kecintaan semua ini di atas kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin, bahwasanya hukum asal dari cinta dengan cinta yang seperti ini, mencintai keluarga, mencintai harta adalah termasuk dari cinta yang tabii, ya, tidak termasuk dari cinta yang ibadah. Namun apabila cinta yang seperti ini menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu keharaman yang dia lebih mencintai hal tersebut dibandingkan mencintai Allah dan Rasulnya, maka cinta yang seperti ini termasuk dari cinta yang maksiat, cinta yang maksiat. Kemudian diriwayatkan pula bahwasanya ayat ini turun kepada kaum muslimin tatkala mereka ingin hijrah. Kalau yang pertama memang tidak ingin hijrah mereka, ya. Jadi tafsiran yang pertama turun kepada kaum muslimin yang memang dari awal mereka tidak mau hijrah karena mereka ingin menjaga harta mereka, ingin menjaga rumah-rumah mereka, ingin menjaga keluarga mereka. Adapun tafsiran yang kedua, ayat ini turun kepada kaum muslimin yang mereka hendak hijrah ke Madinah. Akan tetapi keluarga mereka tergantung kepada mereka. Keluarga mereka mengatakan kepada mereka, kaifa tad'unana wa liman tad'unana? Kenapa kalian meninggalkan kami? Untuk siapa kalian meninggalkan kami? Ya, kami di sini sendiri tidak ada teman. Kenapa kalian harus pergi ke Madinah hijrah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana nanti dengan kami? Nasib kami di sini bagaimana? Dan kalian itu pergi untuk apa? Kenapa harus meninggalkan keluarga di sini? Ya. Tatkala saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka, family-family mereka, ya, menanyakan sebab kenapa mereka hijrah, kemudian mereka, keluarga mereka merasa tidak mau ditinggalkan oleh mereka, orang kaum muslimin yang ingin hijrah, maka akhirnya kaum muslimin yang ingin hijrah merasa iba, ya, hatinya merasa kasihan dengan keluarganya, kemudian mereka pun tidak jadi untuk hijrah ke kota Madinah karena kasihan, ya, dengan keluarga mereka yang ditinggalkan. Maka turunlah ayat yang mulia ini, ya. Kemudian kita masuk pada dalil yang selanjutnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya dan dibandingkan orang tuanya dan dibandingkan seluruh manusia. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang ini adalah merupakan dari al-aslu dari mahabbah kita, yaitu aslu dasar dari mahabbah yang merupakan ibadah adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'ti mahabbatur rasul. Setelah itu kewajiban bagi kita selanjutnya adalah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikatnya tatkala kita mencintai Rasulullah adalah tabi'atun li mahabbatillah. Ini dalam rangka kita mengikuti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawablah, karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kita mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini namanya diistilahkan oleh para ulama mahabbatu fillah, mencintai karena Allah. Ya. Dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, al-mahabbatu al-masru'a, ya, mahabbah yang disyariatkan itu ada dua bentuk. Ya, begitu pula dengan mahabbatu al-mamnu'a, ini ada dua bentuk. Mahabbatu al-masru'a, mahabbah yang disyariatkan adalah mahabbatullah wal mahabbatu fillah. Mahabbah yang disyariatkan yang pertama adalah mahabbatullah, dan ini adalah merupakan aslunya, dasarnya, yang termasuk dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang disertai dengan perendahan diri dan ketundukan. Kemudian yang kedua di antara mahabbah yang masru'ah adalah al-mahabbatu fillah. Kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai sesuatu yang Allah cintai. Tatkala Allah mencintai orang-orang yang beriman, Allah mencintai para nabi dan rasul, Allah mencintai amalan-amalan tertentu, maka wajib bagi kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah mencintai semua itu. Ini dinamakan dengan mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cinta kepada Rasulullah ini sebagai bentuk mahabbatu fillah, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga dengan amalan-amalan yang semua amalan-amalan soleh yang Allah cintai, maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Kemudian yang kedua adalah al-mahabbatu al-mamnu'ah, mahabbah yang dilarang. Mahabbah yang dilarang ini pun ada dua bentuk. Yang pertama adalah al-mahabbatu ma'allahi, yaitu mencintai bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah namun dia juga mencintai selain Allah dengan cinta yang ibadah. Ini yang mamnu'ah, yang hukumnya adalah syirkun akbar. Yang kedua, yang hukumnya adalah dosa besar adalah taqdimu ma tuhibbuhu nafsu ala ma yuhibbullah. Mendahulukan apa-apa yang dicintai oleh diri kita, ya, dibandingkan apa-apa yang Allah cintai. Ya, sebagaimana surah At-Taubah yang tadi kita jelaskan. kita lebih mendahulukan sesuatu yang kita cintai dibandingkan dengan sesuatu yang Allah cintai. Ini termasuk dari mahabbah al-mamnu'ah, mahabbah yang dilarang. Ya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, laisa nafyan li aslil iman. Penafian keimanan di sini bukan aslul iman. Ya, bukan aslu imannya. Dalam artian sama sekali orang ini tidak beriman. Menunjukkan berarti dia kafir, tidak. Ya, yang dinafikan di sini adalah nafyun li kamalil iman. Yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman. Berarti kalau kita terjemahkan secara sempurna, la yu'minu ahadukum, maknanya adalah tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Jadi arti yang lebih sempurna, yang lebih tepat, tatkala kita mengartikan la yu'minu ahadukum adalah tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Ya, yaitu jika orang itu masih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara asal la yu'minu ahadukum ini yang dinafikan adalah kamalul iman. Ini asalnya. Ya, karena kalau kita lihat kebanyakan dari manusia, kalau ditanya cinta Rasul, tentu mereka akan mengatakan cinta Rasul. Tidak ada dari kaum muslimin yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi banyak di antara kita yang lebih mendahulukan, ya, mendahulukan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita lebih mencintai anak kita dibandingkan Rasulullah. Terkadang kita lebih mencintai kedua orang tua kita dibandingkan Rasulullah. Terkadang kita lebih mencintai sesuatu dibandingkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya seorang anak yang dia umur 10 tahun. Kalau seandainya di antara petunjuk Rasulullah, anak yang umurnya 10 tahun, jika dia tidak mau sholat, yang sebelumnya kita sudah mentarbiyah dari umur 7 tahun, kita sudah mentarbiyah dia, mengajak dia untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian tatkala umur 10 tahun misalnya, dia tidak mau untuk sholat, maka boleh untuk dipukul. Sebagian orang tua mungkin dia merasa kasihan, terutama tatkala sholat subuh. Ya, kasihan baru ikhlas kemarin, kalau dibangunin nanti masih capek, kasihan. Ya, dia berarti apa? Lebih mendahulukan kecintaan dia kepada anak dibandingkan dengan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini dinafikan kesempurnaan imannya. Ya. Kecuali kalau orang ini sama sekali enggak cinta kepada Rasulullah, sama sekali tidak ada rasa cinta, atau bahkan dia benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan yang dinafikan di sini adalah aslunya, dasar keimanannya. Jadi la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, ya, asalnya adalah kamalul iman yang dinafikan. Tapi kalau seandainya orang tersebut sama sekali memang tidak cinta kepada Rasulullah, bahkan dia benci kepada Rasulullah, maka yang dinafikan di sini adalah aslul imannya. Jadi benar-benar dia tidak beriman. Ya, dinafikan keimanannya, berarti dia adalah orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, seorang manusia yang dia benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini melazimkan bagi dia untuk mendahulukan, mengedepankan ketaatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ketaatan kepada selainnya. Beliau mencontohkan, fa idza amaraka ar-rasul bi amrin wa amaraka waliduka aw waladuka aw ahadun minan nas bi amrin yukhalifu amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yajibu alayka ma'siyatu hadzal amri wa ta'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kamu dengan suatu perintah, akan tetapi orang tuamu, anakmu, atau salah seorang dari manusia yang memerintahkan kamu, bosmu kah ataupun yang semisalnya, yang dia menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib alaika, ya, fa innahu yajibu alaika, maka wajib atasmu maksiat hadzal amri, untuk bermaksiat terhadap perintah selain Rasulullah, tidak menuruti perintah Rasulullah dan lebih taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan bagi kita misalnya untuk sholat tepat waktu secara berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Kemudian bertepatan pada saat itu kita kerja di sebuah pabrik yang bos kita menuntut bagi kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Di sini kita ada dua pilihan. Kalau kita selesaikan menyebabkan kita tertinggal sholat jamaah. Misalnya, manakah di antara dua hal ini yang harus kita dahulukan, perintah bos ataukah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seorang dia benar-benar lebih mengedepankan, lebih cinta kepada Rasulullah, maka dia lebih mengedepankan ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada siapapun, hatta kepada diri kita sendiri. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abdullah bin Hisam, dari Abdullah bin Hisam qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi, kata Umar. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang lebih aku cintai min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Sesungguhnya engkau adalah manusia yang lebih aku cintai min kulli syai'in, dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku. Berarti dalam artian Umar masih lebih mencintai dirinya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "La, tidak ya Umar. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akuna ahaba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu." La, tidak ya seperti itu ya Umar. Ya, dalam artian tidak sempurna keimananmu kalau seperti itu ya Umar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai min nafsika, dibandingkan dirimu. Kalau kita mungkin pikir-pikir dulu, gimana ya? Aduh, katanya berat ya. Tapi lihat Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, maka Umar langsung berkata kepada Rasulullah, fa innahu al-an wallahi, kata Umar, maka sesungguhnya sekarang ini wallahi demi Allah, la anta ahabu ilayya min nafsi, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-an ya Umar, sekarang ya Umar, maksudnya adalah sekarang ya Umar baru keimananmu telah sempurna, yang sebelumnya belum sempurna karena Umar masih lebih mencintai dirinya dibandingkan Rasulullah. Tatkala Rasulullah menjelaskan yang seperti itu tidaklah menunjukkan kesempurnaan iman sampai beliau lebih dicintai dibandingkan dirinya Umar sendiri, maka langsung Umar mengatakan, al-an wallahi, sekarang demi Allah, sesungguhnya engkau ya Muhammad ya Rasulullah adalah manusia yang lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Maka Rasulullah pun bersabda, al-an ya Umar, baru sekarang ya Umar keimananmu telah sempurna. Falhasil, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka intinya anna bahwasanya di antara bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mendahulukan segala perintah-perintahnya walaupun terkadang menyelisih hawa nafsu kita. Ya, bukanlah dalil, di sini beliau mengatakan annahu laysa dalil ala mahabbati rasul da'watu qal, ya bahwasanya bukanlah dalil atas cinta kepada Rasulullah sekedar pengakuan belaka, ya sekedar pengakuan yang sekedar diucapkan, atau ihtifalun yuqamu, atau perayaan-perayaan yang ditegakkan seperti orang-orang melakukan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahirannya Rasulullah, katanya dalam rangka mencintai Rasulullah. Bukanlah seperti ini hakikat dari kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anna dalil ala mahabbati rasul, dikarenakan dalil atas mencintai Rasulullah, kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, dalilnya adalah mutaba'atuhu, adalah kita mengikutinya, wa ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang Rasulullah perintahkan, wa tasdiku fima akhbara, dan kita membenarkan apa yang beliau kabarkan, wajtinabu ma naha anhu wa zajara, dan kita menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, wa alla yu'badullah illa bima syara'a alaihi salatu wassalam, dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa dalil ala mahabbatir rasul, dan ini adalah merupakan dalil, ya, bukti akan benarnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bahas dalil yang selanjutnya. Walahuma, dan bagi keduanya, yaitu bagi Imam Bukhari dan Muslim, anhu, dari Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun, ay thalathu khisal, thalathun, ada tiga sifat, mengkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ay, maknanya mengkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa yang terkumpul tiga sifat tersebut pada diri seseorang, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Hada min thamrati mahabbatillah wa rasulihi. Kata Syaikh Shalih Fauzan, ini termasuk dari buah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, yaitu merasakan manisnya keimanan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, halawatul iman ay ladzatuhu. Halawatul iman yaitu kelezatan iman. Li'anna al-imana as-sadiqa lahu ladzatun fin nufus. Karena keimanan yang benar itu memiliki kelezatan di dalam hati dan rasa tuma'ninatun fil qulub, dan ada rasa ketenangan di dalam hati, dan ini diperoleh oleh seseorang jika imannya adalah iman yang shadiq. Terkadang kita dapatkan seorang yang beriman, yataladzadzu bil iman, yang mereka berlezat-lezat dengan keimanan, ya, bahkan mereka lebih merasakan lezatnya keimanan, mimma yat'am ayya anwa'il muladzat, dibandingkan dengan kelezatan-kelezatan yang lainnya. Yang ini dirasakan oleh orang-orang yang sudah merasakannya, dari para ulama yang benar-benar keimanan mereka adalah keimanan yang jujur, yang sempurna keimanan mereka. Mungkin kalau orang-orang seperti kita belum sampai level seperti ini, merasakan kelezatan iman sebagaimana dirasakan oleh para ulama, para nabi dan rasul, ya. Yang pertama, yang seseorang dengannya dia akan mendapatkan kelezatan keimanan. Yang pertama, sifat yang pertama adalah ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan keduanya, dibandingkan dirinya, dibandingkan segala sesuatu, dibandingkan kedua orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan kerabatnya, dibandingkan saudara-saudaranya. Ya, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya. Wa hadha yaqtadi taqdima qawlihi ma'ala qawli ala qawli kulli ahadin. Ya. Tatkala kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan segala sesuatu, siapapun dan apapun dia, maka hal ini melazimkan bagi kita untuk mendahulukan perkataan keduanya dibandingkan perkataan semua manusia. Kalau ada dari perkataan ulama ataupun perkataan siapapun dia yang menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk melemparkan perkataan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lebih memegang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana di sini perkataan, di antara perkataan Imam Syafi'i, ya, bahkan semua imam dari empat madhab pun memiliki perkataan yang serupa dengan perkataan Imam Syafi'i. Ya, beliau pernah mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna manistabana lahu sunnatan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayadda'aha liqaulin ahadin. Kaum muslimin telah sepakat atas bahwasanya barang siapa yang sudah jelas bagi dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di liqauli ahadin disebabkan karena perkataan seseorang. Kalau sudah jelas bagi kita sunnah Rasulullah atas suatu perkara, kemudian ada perkataan orang ya yang dia menyelisih sunnah Rasulullah, maka tidak halal bagi kita untuk meninggalkan sunnah Rasulullah dikarenakan perkataan seseorang yang dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan banyak sekali dai-dai yang sedang naik daun yang nyatanya apa yang mereka katakan ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan meninggalkan perkataan mereka. Kemudian Imam Syafi'i pun pernah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian dapatkan di dalam kitabku perkara yang menyelisih sunnah Rasulullah, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah, peganglah sunnah Rasulullah, wa da'u ma qultu, dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Juga beliau pun pernah mengatakan, idza sahal hadis fa huwa madhhabi, apabila hadis itu telah sahih maka dia adalah madhhabku, dia adalah pendapatku. Ini adalah perkataan dari Imam Syafi'i. Ya, dia pun sendiri menasihatkan kepada para murid-muridnya, apabila ada dari kitabnya yang menyelisih sunnah Rasulullah, maka wajib bagi mereka untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah dan meninggalkan pendapatnya. Begitu pula ada sebuah asar yang insyaAllah ini pun nanti kita akan jelaskan dari Ibnu Abbas. Ya, tatkala Ibnu Abbas menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi manusia pada saat itu malah membenturkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, maka Ibnu Abbas marah dengan kemarahan yang sangat besar. Sampai-sampai beliau mengatakan, yusiku antanzila alaikum hijaratu minas sama, hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, malah kalian berkata telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ya, Ibnu Abbas ini sangat marah besar tatkala perkataan Rasulullah dibenturkan dengan perkataan manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasul, yaitu Abu Bakar dan Umar. Beliau marah besar dengan kemarahan yang sangat, sampai-sampai beliau mengatakan, hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Lalu bagaimana jika perkataan Rasulullah ini dibenturkan selain kepada Abu Bakar dan Umar, kepada kiai-kiai misalnya, kepada Gus-Gus misalnya, atau yang semisalnya, maka tentunya kalau seandainya Ibnu Abbas ya dihadirkan kembali pada zaman yang seperti ini, mungkin bukan batu lagi yang jatuh, tapi yang jatuhnya adalah gunung yang mungkin yang jatuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, sifat yang kedua, wa yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, sifat yang kedua adalah seseorang yang dia mencintai orang lain, la yuhibbuhu illa lillah, yang tidaklah dia mencintai orang tersebut illa lillah, kecuali dia cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tatkala kita mencintai seseorang, orang yang kita kenal, yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidaklah kita mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini salah satu sebab kita mendapatkan manisnya keimanan. Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, yakni yuhibbul insan min bani Adam, yaitu kita mencintai manusia dari bani Adam, la yuhibbuhu illa lillah, yang kita tidaklah mencintai dia kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita mencintai dia karena dunia atau karena sesuatu yang kita inginkan kepada pada dirinya, atau mungkin dia memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, atau ada sesuatu yang kita ingin cari. Ya, mungkin dia banyak uang, dia orang teman kita ini orang kaya, nanti kalau biasanya kita berteman dengan dia ini biasanya sering ditraktir misalnya. Bukan karena itu kita mencintai seseorang itu karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena sesuatu yang ada pada dirinya. Ya, karena kalau seseorang yang dia mencintai bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti di hari kiamat kecintaan yang seperti itu akan menjadi permusuhan di antara mereka. Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persahabatan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, persahabatan yang dijalin oleh manusia yang bukan didasarkan atas kecintaan mereka kepada Allah, ba'duhum li ba'din adu, maka sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya akan menjadi musuh. Ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu yang mereka melandasi kecintaan mereka sesama mereka berdasar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia mencintai seseorang ya karena dunia, karena sesuatu yang dia inginkan, karena dia memiliki suatu tujuan, fahadihi mahabbatun la tanfa'uhu indallahi syai'an, maka cinta yang seperti ini tidaklah ada manfaatnya di sisi Allah sedikit pun. Adapun cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita mencintai seseorang ini memang karena Allah, maksudnya apa sih maksud dari cinta karena Allah? Kita mencintai seseorang karena Allah adalah kita mencintai karena keimanan yang ada pada diri seseorang tersebut, bukan karena yang lainnya. Ya. Dan tatkala kita memiliki misalnya dua orang teman, maka besar dan kecilnya kecintaan kita kepada dua orang teman kita ini dilihat sejauh mana besar dan kecilnya keimanan yang ada pada diri mereka. Yang bisa kita lihat dari amalan zahir yang ada pada diri mereka, karena kita hanya bisa melihat amalan zahir, kita tidak bisa melihat amalan hati. Kalau ada teman kita yang kita tahu dia misalnya rajin sholat malam, rajin bersedekah, dia rajin sholat lima waktu, teman kita dia rajin sholat lima waktu, tapi jarang-jarang sholat malam misalnya. Secara zahir kita memandang orang teman kita yang satu ini dia lebih bertakwa dibandingkan teman kita yang lainnya, maka kita harus lebih mencintai dia dan kita harus lebih berwala, berloyalitas kepada teman kita ini. Kalau kita memiliki sesuatu misalnya, yang sesuatu ini hanya cukup kita berikan kepada salah seorang di antara mereka, mana yang harus kita dahulukan? Sementara dua-duanya ini sama butuhnya misalnya. Ya, mana yang harus kita dahulukan? Maka sebagai bentuk kecintaan kita ya kepada seseorang karena Allah, maka kita lebih mendahulukan teman kita yang menurut kita keimanannya lebih tinggi dibandingkan teman kita yang satunya. Karena di antara bentuk mencintai karena Allah adalah loyalitas kita kepada orang yang kita cintai karena Allah ini lebih dibandingkan kepada yang lainnya. Ya. Yang mana di sini dijelaskan di sini oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, tatkala seseorang itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antaranya beliau membawakan sebuah hadis yang ma'ruf tentang tujuh golongan, ya alladzina yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Itu tujuh golongan manusia yang Allah akan naungi mereka di dalam naungannya pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dua orang manusia yang mereka mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, di sini beliau menyampaikan sebuah hadis yang sahih bahwasanya ada seorang laki-laki kharaja ila qaryatin, keluar menuju sebuah kampung untuk menziarahi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa arsadallahu ala madrajatihi, kemudian Allah mengawasi perjalanannya dengan mengutus seorang malaikat untuk menguji orang tersebut. Falamma mar alaihi, tatkala orang tersebut melewati malaikat tersebut, qala lahul malak, maka malaikat itu berkata kepadanya, aina turid, kemana tujuanmu, apa yang kamu inginkan? Qala uridu, aku ingin ke sebuah kampung ini dan itu. Kemudian malaikat mengatakan, wa ma garduka fiha, wa ma sa'nuka, apa tujuanmu, apa urusanmu ke sana? Kemudian dia mengatakan, li anna fiha akhan li fillah ahbabtuhu ziyaratahu, karena di kampung tersebut ada saudaraku yang aku mencintainya karena Allah, aku mencintai untuk mengunjunginya. Maka malaikat itu berkata, halahu alaika ni'matun tarabbuha, yakni maknanya apakah dia memiliki kebaikan kepadamu yang kamu menginginkan kebaikan tersebut, dalam artian apakah ada tujuan yang lainnya, apakah karena orang itu telah berbuat baik kepadamu atau mungkin kamu menginginkan sesuatu kepada temanmu itu. Qala, dia mengatakan, la, tidak, ya illa ini ahbabtuhu fillah, kecuali karena memang aku benar-benar cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah mazurtuhu wala kharajtu ilaihi illa li ana ahabbuhu fillah, Maknanya adalah tidaklah aku mengunjunginya, tidaklah aku keluar menujunya, kecuali karena memang aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia telah berbuat baik kepadaku, atau bukan karena mungkin dia pernah memberikan sesuatu kepadaku, atau bukan karena aku mengharapkan sesuatu kepadanya. Maka tatkala malaikat mendengarkan penjelasan orang ini yang dia memang mengunjungi saudaranya karena semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala lahul malak, maka malaikat ini berkata, ini Rasulullah ilaika, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu, annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, sesungguhnya Allah cinta kepadamu sebagaimana kamu telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya keutamaan orang yang dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, yang diantara buahnya adalah dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga yang dengannya seorang hamba akan merasakan manisnya keimanan, yaitu wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idh anqadahullahu minhu kama yakrahu ayyukdhafa finnar, yaitu dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dari kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Berkata Syaikhul Fauzan, kullu nasiyan firuna minan nar. Ya, semua manusia mereka pasti berlari dari api neraka, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha mu'allimah. Karena yang namanya neraka ini adalah sesuatu yang sangat pedih. Wala ahada yasbiru ala harriha, dan tidak ada seorang pun yang dia akan mampu bersabar atas panasnya api neraka. Tidak ada salah seorang dari manusia pun yang dia mampu bersabar terhadap panasnya api neraka. Dan kita ya tidak akan mungkin kita, misalnya seandainya kita di dunia ini mencintai seseorang, kemudian orang yang kita cintai Allah takdirkan masuk neraka, tentunya kita tidak akan rela menggantikan posisi orang yang kita cintai tersebut yang berada dalam neraka. Tentu kita tidak akan mau. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dia akan bersabar terhadap panasnya api neraka. Semua orang berlari dari neraka dan menjauhi neraka. Wal kufru narun. Dan kekafiran adalah neraka yang menyebabkan seseorang dia masuk ke dalam neraka. Dan seorang muslim, kata beliau, yang Allah berikan anugerah, yang Allah berikan hidayah bil Islam dengan Islam, maka dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Muslim yang sejati, orang yang beriman yang sejati, yang dia telah mengenal ajaran Allah dengan ajaran yang benar, yang awalnya mungkin dia hanya Islam-Islaman, yang belum mengenal akan hakikat dari tauhid, hakikat dari sunnah, ya tatkala dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan kajian-kajian sunnah, dia dapat mengenal hakikat dari tauhid dan syirik, dia mengenal sunnah-sunnah, maka dia di dalam hatinya harus benci untuk kembali kepada hal tersebut. Dia benci kembali terhadap kekufuran, dia benci kembali kepada riddah, murtad dari Islam. Ya mungkin di antara kita yang sebelumnya ada orang non-Islam, mungkin kemudian tatkala dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang memeluk agama Islam, maka kalau dia ingin merasakan manisnya keimanan, maka dia harus benci untuk riddah, murtad dari Islam, kembali kepada ajarannya yang semula, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dari neraka. Hada huwal mu'min haqqan. Dan ini adalah orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syaikhul Fauzan mengatakan, memberikan suatu faedah wa dari sabda Rasulullah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id an qadahullahu min kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Ya, para ulama berkata, hadza fihi dalilun ala annal mukrah idza sabara alal ikra wa sabara alal qatli annahu yakuna min hadzan nau. Dan ini adalah merupakan dalil, hadis ini adalah dalil, apabila ada seseorang yang dipaksa, ya dia dipaksa untuk keluar dari Islam, atau dia dipaksa untuk melakukan kekufuran ataupun kesyirikan yang ancamannya adalah dibunuh, atau dia disiksa dengan siksa yang sangat pedih yang dia tidak mampu untuk menahannya. Idza sabara alal ikrah, jika dia sabar atas paksaan tersebut, wasabara alal qatli, dan dia bersabar walaupun dia dibunuh, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Walama wajada halawatal iman maradiya, maka tatkala seseorang dia mendapatkan manisnya keimanan, tentu dia tidak akan ridho manisnya keimanan tersebut tercabut pada dirinya. Ya, kalau benar-benar orang benar-benar merasakan manisnya keimanan yang merupakan kelezatan yang sangat lezat, tentunya dia tidak ingin kelezatan tersebut tercabut pada dirinya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis, wa li hadza jaa fi qisati rajulaini alladzaini marru ala sunamin. Oleh karena itulah datang sebuah hadis tentang dua orang yang Rasulullah pernah bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dzubabin. Ada seorang laki-laki yang dia masuk neraka, masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada seorang laki-laki yang dia masuk neraka karena seekor lalat. Ya, para sahabat berkata, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah?" Rasul bersabda, "Marar rajulani ala qaumin." Ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum, lahum sunamun, yang mereka memiliki berhala. Yang tidak boleh salah seorang di antara mereka melewatinya sampai dia mendekatkan diri kepada berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, maka berkatalah kaum tersebut kepada salah seorang dari keduanya, qarrib, yakni idbah lil sonam, sembelihlah sesuatu untuk berhala, sampai sehingga kamu boleh melewati kampung kami tersebut. Ya, dan kemudian orang tersebut, ya, dia mengatakan, faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah, ya, tidaklah aku mendekatkan diri kepada seorang pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang ini tidak mau menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala, memang karena keimanan yang ada di dalam hatinya, sampai-sampai dia mengatakan, tidaklah aku akan mendekatkan diri, tidaklah mungkin aku mendekatkan diri, ya, kepada seseorang dengan sesuatu pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fadarabu unuqahu, maka orang ini pun dipukul lehernya. Fadakhalal jannah, dan orang ini pun masuk ke dalam surga. Ya, kemudian berkata, wa qalu lil akhar, dan berkata kaum tersebut kepada yang lainnya, qarrib, ya, sembelilah. Faqala laisa indi syai'un uqarribu, saya tidak punya sesuatu untuk saya sembeli. Kemudian kaum pun mengatakan, qarrib walau dzubaban, ya, sembelilah walaupun seekor dzubab, seekor lalat. Faqaraba dzubaban fadakhalan nar, maka dia pun menyembeli seekor lalat, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Ya, tatkala seseorang yang dia diancam untuk melakukan kesyirikan, tapi dia tidak mau, ya, yang menyebabkan dia terbunuh, dia bersabar walaupun dia dibunuh, ini adalah orang yang benar-benar merasakan manisnya keimanan. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, atau sedikit lagi mungkin, ya. Ini hadisnya tinggal sedikit lagi, kita sampaikan sedikit di sini, dari Ibnu Abbas. Wa an ibni Abbas qala, dari Ibnu Abbas beliau berkata, man ahaba fillah, ya, barang siapa yang mencintai karena Allah, ya, mencintai karena Allah sebagaimana sudah kita jelaskan, yaitu mencintai orang-orang yang beriman, li annahum auliya Allah, karena mereka adalah auliya Allah Subhanahu wa taala, wa abghadha fillah, dan barang siapa yang benci karena Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah benci karena Allah Subhanahu wa taala adalah membenci orang-orang kufar, orang-orang munafik, dan pelaku kemaksiatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan yang ada pada diri mereka. Ya, wa wala fillah, dan barang siapa yang berwala, yaitu ahaba wa nasara, bermualah, ya, dia saling mencintai, memberikan pertolongan, fillahi, karena Allah, wa ada fillah, dan dia pun memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala, dia memusuhi orang kafir, orang munafik, ataupun orang yang semisalnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang ini telah menyakiti kita, bukan. Misalnya kita bertetangga dengan orang non-Islam, kemudian tetangga kita ini banyak menyakiti kita, kemudian kita benci kepada tetangga kita yang non-Islam ini karena tingkah laku dia yang banyak menyakiti kita, maka tidak masuk ke dalam pembahasan kita ini. Maksudnya adalah orang yang dia benci, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena kekafiran yang ada pada orang tersebut. Fa innama tunawalu walayatullahi bidzalika, maka orang yang seperti ini, kata Ibnu Abbas, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang dia cinta karena Allah, benci karena Allah, berkasih sayang karena Allah, memusuhi karena Allah, maka orang yang seperti ini dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, waqala Ibnu Abbas fi qali taala, dan berkata Ibnu Abbas tentang firman Allah taala, wa taqatta'at bihumul asbab, dan terputuslah bihumul asbab ay al mawaddah, itu terputus, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali, maksudnya adalah terputusnya kasih sayang di antara mereka, yang ini orang-orang yang mendasarkan kecintaan mereka sewaktu di dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di dalam sebuah ayat, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu, yaitu pada hari kiamat ya persahabatan yang mereka jalin ya sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya menjadi musuh ya. Illal muttaqun, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka persahabatan mereka kekal sampai hari kiamat, dikarenakan mahabbah mereka ini didasarkan karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bab yang ketiga, yang ke-32, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Ini berbicara tentang masalah al-khawfu, yaitu masalah takut yang merupakan bagian dari ibadah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.